Konsultasi Syariah. Haji atau umrah, mana yang didahulukan? Pertanyaan, mana yang harus saya dahulukan antara haji dengan umrah, sementara haji antrinya bisa puluhan tahun? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Haji lebih utama dibandingkan umrah, baik umrah ketika Ramadan maupun umrah di luar Ramadan. Ada beberapa dalil yang menunjukkan hal itu. Di antaranya, 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, umrah ke umrah berikutnya adalah kafarah dosa antara keduanya dan tidak ada balasan untuk haji mabrur selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, raja'a ka hayatihi yawma waladathu ummuhu." Yang artinya, siapa yang haji dan dia tidak melakukan rafath atau tindakan kefasikan, maka dia kembali dalam kondisi seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Huzaimah dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 3. Ada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling afdal? Iman kepada Allah dan Rasul-Nya." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Selanjutnya amal apa?" tanya sahabat. "Jihad fi sabilillah." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Selanjutnya amal apa?" tanya sahabat. "Haji yang mabrur." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan haji sebagai amalan paling utama setelah jihad fi sabilillah. Dan yang dimaksud dalam hadis adalah haji sunnah. Karena itulah, mayoritas ulama mengatakan, wajib segera melakukan haji bagi yang mampu. Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang wajib melakukan haji dan memungkinkan untuk melakukannya, maka wajib segera berhaji dan tidak boleh ditunda. Dan ini merupakan pendapat yang disetujui Abu Hanifah dan Malik, Al-Mughni. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran Surat Ali Imran, ayat 97. Kemampuan yang dimaksud mencangkup kemampuan dana dan kemampuan fisik. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, kemampuan itu ada dua, kemampuan fisik dan kemampuan dana. Kemampuan dana menjadi syarat wajib haji, sementara kemampuan fisik menjadi syarat pelaksanaan. Al-Liqa Asy-Syahri. Kesimpulannya, bagi yang dananya terbatas, hanya mampu untuk memenuhi salah satu antara daftar haji atau melaksanakan umrah, maka dahulukan haji, meskipun harus menanti beberapa tahun. Di Indonesia, biaya untuk mendapatkan porsi haji sebesar 25 juta. Bagi Anda yang sudah memiliki tabungan senilai 25 juta, segera daftar haji, meskipun usia Anda masih muda. Karena ini bagian dari ikhtiar untuk memenuhi kewajiban segera haji. Demikian, Allahu A'lam.